Mengapa mesti ada madhab seperti madhab Imam Ahmad dan selainnya? Ya madhab itu tidak dikatakan kenapa mesti ada madhab. Ini madhab muncul sendiri bersama dengan perkembangan apa? Perkembangan ilmu fikih. Dan madhab itu metode memahami fikih. Metode memahami fikih. Ya karena itu para ulama menganjurkan memang seorang apabila membaca fikih dia baca di satu madhab supaya tidak bercampur dengan yang lainnya. Karena urutan-urutan dalam pembahasan fikih itu setiap madhab ada urutannya. Kalau dia campur antara madhab ini, madhab itu, ini tidak cocok untuk pemula. Dan seorang dia baca dari madhab mana saja, enggak ada masalah. Karena yang dia cari adalah ilmu. Ilmu itu adalah ma'rifatul huda bidalilihi. Mengenal petunjuk dengan dalil. Jadi dia baca dari madhab, tanya dalilnya apa? Kalau ada dalilnya diambil, kalau tidak ada dalilnya, dia lihat di madhab yang lain yang ada dalilnya. Itu yang dia pegang.